الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي الكرام رحمني ورحمكم الله. Pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pembahasan kita masih dalam bab tentang ilmu, keutamaannya, keutamaan mempelajarinya dan mengajarkannya. Dan kali ini akan kita awali dari ayat dari hadis yang kelima karena terakhir sampai pada hadis keempat dari bab ini. Qala rahimahullahu taala wa ana Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu taala anhuma. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai keduanya, anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, balighu anni walau ayatan, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Sampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari apa yang beliau ucapkan dan dari apa yang beliau perbuat, walaupun hanya satu ayat dari Al-Quran, walaupun hanya satu hadis, dengan syarat ayat dan hadis yang disampaikan itu benar-benar sudah dipahami, dimengerti ilmunya. Ini termasuk dari keutamaan ilmu dan keutamaan mengajarkan ilmu. Artinya orang yang memiliki ilmu kemudian menyampaikannya adalah orang yang memiliki kedudukan yang mulia, karena dia menyampaikan sesuatu yang berasal dari kitabullah dan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wa hadithu an bani Israel wa la haraj, dan ceritakan sesuatu dari bani Israel, dari ucapan-ucapan mereka, wa la haraj, dan tidak mengapa, asalkan tidak menyelisihi syariat Islam. Jadi kalau kita menukil cerita atau perkataan Bani Israel, Bani Israel yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani, selama tidak menyelisihi syariat kita, tidak mengapa. Misalnya tentang satu masalah yang justru di situ menguatkan syariat Islam. Wala haraj, kata Nabi, tidak mengapa, tidak dosa. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahu Al-Bukhari. Namun siapa saja yang berdusta atas namaku muta'ammidan dengan sengaja, maka hendaknya dia mengambil tempatnya di neraka. Ini ancaman bagi siapa saja yang menyampaikan sesuatu tidak berasal dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berdusta atas nama beliau, menyampaikan hadis misalnya kemudian disandarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam padahal beliau tidak mengucapkannya, atau menyandarkan sesuatu dari perbuatan beliau padahal beliau tidak melakukannya. Itu termasuk berdusta atas nama Nabi, atas nama beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, rawahu al-Bukhari, hadis riwayat al-Bukhari. Dalam kalimat yang terakhir ini ada faedah penting buat kita, yaitu bahwa kita semua membutuhkan ilmu sehingga terhindar dari melakukan kedustaan atas nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian berikutnya hadis yang ke-6, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslimun. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan, entah itu melakukan rihlah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dari satu negeri ke negeri yang lainnya, untuk mendapatkan ilmu, atau duduk di hadapan ahlul ilmi, mendengarkan langsung ilmu darinya, atau membaca kitab para ulama, semuanya masuk dalam kategori salaka tariqan, menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dengan tujuan mendapatkan apa? Ilmu. Ya. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi rahimahullahu taala sendiri sehubungan dengan hadis ini beliau mengatakan, fihi fadlul mashy li talibil ilmi. Dalam hadis ini ada keutamaan berjalan untuk mendapatkan apa? Ilmu. Kadang untuk mendapatkan ilmu kita harus pergi, entah itu dengan cara jalan kaki atau menaiki kendaraan, ya. Dan itu masuk dalam kategori salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Untuk mendapatkan ilmu kadang kita juga harus tinggal di lembaga-lembaga pendidikan, misalnya di pesantren, di mahad-mahad, belajar menghafal Al-Quran, mempelajari berbagai macam disiplin ilmu kepada guru-guru yang terpercaya. Ini juga masuk dalam kategori salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Intinya berbagai macam cara di mana seseorang dengan itu bisa mendapatkan ilmu masuk dalam kategori salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, menempuh suatu jalan dalam rangka mendapatkan apa? Ilmu. Nah, maka beruntung bagi orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan rihlah, bisa mendatangi majelis ilmu, bisa tinggal di mahad-mahad, di pondok-pondok untuk belajar. Ini sebuah keberuntungan yang besar yang patut untuk disyukuri. Karena tidak cuma-cuma bayarannya surga. Allah akan memudahkan baginya jalan menuju apa? Surga. Jangan main-main. Yang itu anak-anak di luar aja. Di luar, gak usah ikut talim. Ayo, ayo, keluar. Qala wa anhu aydhan, masih dari sahabat Abu Hurairah juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Rawahu Muslimun. Barang siapa yang mengajak ke petunjuk, kepada hidayah, kana lahu minal ajri, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala-pahala yang didapatkan oleh orang yang mengikuti ajakannya. La yang kusu dzalika min ujurihim syai'a, dan tidak akan berkurang dari pahala mereka sedikit pun. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Ini hadis secara zahirnya berbicara tentang keutamaan orang yang mengajak orang lain, mengajak saudaranya kepada hidayah, kepada petunjuk. Tetapi secara tidak langsung ini berhubungan dengan keutamaan ilmu dan keutamaan mengajarkan apa? Ilmu. Karena bagaimana bisa seseorang mengajak orang lain ke jalan petunjuk kalau dia tidak punya ilmu? Nah, mengajak orang lain ke jalan petunjuk ini berarti mengajarkan ilmu, menyebarluaskan apa? Ilmu. Akan mendapatkan pahala, double pahalanya. Pertama, pahala mengajak. Yang kedua, pahala dari orang-orang yang mengikuti ajakannya. Jadi luar biasa keutamaannya, sangat besar. Nah, rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Qala wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih dari sahabat Abu Hurairah. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam," kalau ibnu Adam meninggal dunia, "inqata'a amaluhu," maka terputuslah amalannya, "illa min salas," kecuali tiga, "sadaqatin jariyatin," yang pertama sedekah jariyah, sedekah yang mengalir terus pahalanya. Banyak bentuk dari sedekah jariyah itu. Seseorang misalnya mencetak atau menerbitkan buku-buku yang bermanfaat bagi kaum muslimin, kemudian disebarluaskan, dibagi secara cuma-cuma, diwakafkan misalnya. Ini termasuk sedekah yang pahalanya akan mengalir terus. Atau seseorang misalnya memperbaiki jalan yang dilewati oleh semua orang untuk kemanfaatan bersama, ini juga termasuk sedekah apa? Jariyah, mengalir terus pahalanya. Atau seseorang membangun masjid untuk kepentingan kaum muslimin dipakai ibadah, ini juga sedekah jariyah. Atau seseorang membangun madrasah, membangun tempat belajar, membangun tempat santri para penuntut ilmu, ya, istirahat, tidur dan lain sebagainya, ini juga sama termasuk sedekah jariyah yang terus mengalir pahalanya, tidak akan terputus walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Jadi tabungan yang sangat berharga ini, ya, tabungan yang tidak bisa disepelekan. Oleh karena itu, maka kita harus bersemangat melakukan sesuatu yang bisa menjadi tabungan kebaikan buat kita, di mana pahalanya akan terus mengalir untuk kita, ya. Nah, aw ilmin yuntafa'u bihi. Yang kedua, atau ilmu yang diambil manfaatnya. Seseorang misalnya mengajarkan ilmu, kemudian apa yang dia ajarkan itu diamalkan oleh banyak orang, bahkan secara turun-temurun terus. Ini juga sama, enggak akan terputus pahalanya, akan terus mengalir. Awaladin salihin yad'ulahu, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Anak soleh yang berdoa untuk kedua orang tuanya. Ini juga sama, gak akan terputus ya. Karena walau bagaimanapun, anak soleh itu merupakan amal dari kedua orang tuanya, usaha yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, sehingga pahalanya akan mengalir padanya, enggak akan terputus. Jadi inilah amalan yang tidak akan terputus walaupun pelakunya sudah meninggal dunia. Pertama, sedekah jariah. Ya, pertama sedekah jariah. Memang pelakunya sudah meninggal, tapi amalan tersebut terus membuahkan apa? Pahala. Amalannya ditinggalkan, membuahkan pahala. Ilmu yang diambil manfaatnya. Orang yang berilmu sudah meninggal, tapi amalannya terus membuahkan pahala, karena dia meninggalkan amalan yang bermanfaat. Anak soleh pun demikian. Ya. Dan perlu digarisbawahi di sini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan waladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Karena yang paling bermanfaat bagi kedua orang tua itu dari anaknya adalah doanya. Bukan puasa anaknya kemudian pahalanya untuk kedua orang tuanya. Bukan sholat yang dilakukan oleh anaknya kemudian pahalanya untuk kedua orang tuanya. Bukan sedekah yang dilakukan oleh anaknya yang kemudian pahalanya untuk kedua orang tuanya. Bukan, tapi doanya. Bukan apa-apa, tapi doanya. Makanya Nabi SAW di sini menyebut kata doa. Kalau seandainya sedekah itu paling penting, bermanfaat bagi kedua orang tua si anak, maka tentu Nabi akan menyebutkannya dengan kalimat apa? Sedekah. Ya. Demikian seterusnya. Jadi yang paling penting dari anak itu untuk kedua orang tuanya adalah doanya. Tinggal bagaimana setiap orang tua kita, atau setiap orang tua di antara kita, berusaha untuk menjadikan anak-anaknya sebagai anak yang soleh dan solihah, sehingga hasil usahanya itu menjadikan anaknya soleh dan solihah akan berbuah apa? Pahala. Ya, anaknya akan terus mendoakannya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Dari ketiga perkara ini yang ditinggalkan oleh Bani Adam, memang yang paling abadinya adalah ilmu, ya. Yang paling abadinya adalah ilmu, karena ilmu tidak akan pernah mengalami kematian. Nah, beda halnya dengan anak soleh atau juga sedekah apa? Jariah. Kemudian hadis yang ke-8, qala wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sama ya hadis yang ke-8, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'ulah. Rawahu Muslimun. Berikutnya hadis yang hadis berikutnya, qala wa an Abi Darda radhiyallahu taala anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan yabtaghi fihi ilman, yang dia niatkan untuk mendapat ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan sesungguhnya para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya di hadapan para penuntut ilmu sebagai bentuk keridhaan bima yasta, dengan apa yang diperbuatnya, diperbuat oleh penuntut ilmu. Ini keutamaan yang luar biasa. Para malaikat, makhluk yang tidak pernah bermaksiat, makhluk yang paling taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan meletakkan sayap-sayapnya di hadapan para penuntut ilmu. Kata Imam Ibnu Qayyim, yang dimaksud dengan meletakkan sayap-sayapnya adalah bahwa para malaikat itu akan merendahkan dirinya di hadapan para penuntut ilmu, memuliakannya dan menghormati para penuntut ilmu, dan bahkan mencintai para penuntut ilmu agama. Keutamaan yang luar biasa, yang ini tidak didapat oleh yang lainnya. Para malaikat itu hanya meletakkan sayap-sayapnya di hadapan penuntut ilmu, karena tadi dalam rangka tawadhu, merendahkan dirinya di hadapan penuntut ilmu, memuliakannya, menghormatinya, mencintainya. Kalau kata Imam Abu Hatim Ar-Razi, meletakkan sayap-sayapnya itu artinya para malaikat membentangkan sayapnya untuk mendoakan para penuntut ilmu sebagai ganti dari tangan. Biasa kalau kita mendoakan suka angkat tangan, ya, kita mendoakan seseorang kita angkat tangan. Nah, kalau para malaikat itu membentangkan sayap-sayapnya untuk mendoakan para penuntut ilmu. Nah, jelas ini keutamaan sekali lagi yang tidak didapat oleh yang lain. Ya. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil ma. Dan sesungguhnya seorang alim itu la yastaghfiru lahu, benar-benar akan memintakan ampun untuknya semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, hatta al-hitan, sampai pun air filma yang ada di dasar laut, ya, atau yang ada di dalam air, sampai pun ikan yang ada di dalam air. Nah, semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, ikan yang ada di dalam air itu akan memintakan ampunan untuk seorang alim. Wa fadlul alim 'alal 'abidi ka fadil qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah itu seperti kelebihan atau keutamaan bulan atas seluruh bintang-bintang, di mana cahaya bulan itu jelas lebih sempurna dibandingkan dengan cahaya bintang, bintang apapun itu. Ya. Nah, sampai dikatakan bahwa alimun wahidun asyad ala syaitan min alfi abidin. Satu orang alim itu lebih berat bagi setan dalam menghadapinya dibandingkan dengan 1000 ahli ibadah. Ahli ibadah walaupun jumlahnya banyak, gak begitu berat bagi setan untuk apa? Menggodanya, untuk memalingkannya. Tapi satu saja alim itu berat bagi apa? Setan. Karena alim punya ilmu. Ahli ibadah hanya punya kesemangatan untuk melakukan apa? Ibadah. Dan rata-rata ilmunya kurang. Ya. Makanya alimun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Satu orang alim lebih berat bagi setan dibandingkan dengan 1000 ahli ibadah. Di sini Nabi menyebutkan bahwa keutamaan seorang alim itu bagaikan bulan ala sa'iril kawakib, atas seluruh bintang-bintang. Wa innal ulama'a warasatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya alam yuwarrithu dinaron wala dirhaman, dan sesungguhnya para nabi itu mereka tidaklah mewariskan dinar, tidak pula dirham. Wa innama warathu al-ilma, akan tetapi yang mereka wariskan itu adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafirin, maka barang siapa yang mengambilnya berarti dia telah mengambil bagiannya yang sempurna. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Nah, berikutnya Ali bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nadharallahu imra'an sami'a minna syai'an, Allah akan memberikan cahaya imra'an kepada seseorang, sami'a minna syai'an, yang telah mendengar dari kami sesuatu, mendengar hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendengar ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faballaghahu kama sami'ahu, lalu dia sampaikan apa yang telah dia dengar itu kepada orang lain. Farubba muballighin aw'a min sami'in, tidak sedikit orang yang disampaikan ilmu kepadanya aw'a, lebih paham, min sami'in, daripada orang yang mendengar ilmu. Dan ini biasa ya, di kalangan para perawi hadis banyak yang seperti ini. Ada orang perawi menyampaikan hadis, orang yang disampaikan hadis kepadanya lebih paham daripada si rawi yang menyampaikan hadis ini. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, kemudian beliau mengatakan hadisun hasanun sahih. Di sini jelas ada keutamaan ilmu dan keutamaan menyampaikannya, di mana Allah Azza wa Jal sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah akan memberikan cahaya kepadanya, kepada orang yang mendengar ilmu, belajar, kemudian menyampaikan ilmu tersebut kepada orang lain. Ya. Bisa jadi guru, murid, guru menyampaikan ilmu, murid mendengar ilmu, murid lebih faqih dibandingkan dengan gurunya. Ya. Dan itu hal yang normal. Nah, dan yang paling penting di sini adalah bagaimana seseorang bisa mendapatkan ilmu kemudian bisa menyampaikannya. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bil jamin min narin. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man su'ila an ilmin, barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, fakatamahu, kemudian dia menyembunyikannya, uljima yaumal qiyamah bili jamin minna, maka akan diikat mulutnya pada hari kiamat bili jamin minnarin, dengan ikatan dari api neraka. Apalagi kalau ada orang yang datang bertanya tentang ilmu, memang ingin mendapatkan pencerahan, ingin mendapatkan wawasan, ingin supaya bisa beramal dengan baik dan benar, maka tidak boleh bagi siapapun yang mengetahuinya untuk kemudian menyembunyikan ilmunya. Ya. Kecuali kalau yang datang bertanya itu dalam rangka menguji, mengetes, maka bagi orang yang berilmu ada dua pilihan. Boleh baginya untuk menjawabnya atau membiarkannya. Ya, atau membiarkannya. Dari sini kita pahami bahwa orang yang menyembunyikan ilmu yang kemudian dihukum di hari kiamat dengan diikat mulutnya, itu adalah yang tidak mau memberikan penjelasan kepada orang yang datang bertanya, ya, dengan niat yang baik, ingin mendapatkan apa? Pencerahan. Nah, ingin supaya bisa beribadah dengan baik dan benar. Kalau menyampaikan ilmu keutamaannya besar, pahalanya besar, maka menyembunyikan ilmu dosanya juga besar. Di sini secara tidak langsung memberikan arahan agar kita tidak menyembunyikan ilmu yang sudah kita ketahui ketika ada orang yang bertanya dengan maksud dan niat yang baik. Karena tidak semua orang memang yang bertanya itu punya tujuan yang baik. Ada yang sekedar tadi ingin menguji, ada yang sekedar atau bahkan memberat-beratkan atau bahkan melemahkan, ya. Nah, artinya dilihat bagaimana keadaan orang yang bertanya. Kalau memang bertanya dalam rangka meminta arahan, maka bagi orang yang memiliki ilmu harus menjawabnya, ya, sesuai dengan ilmu yang telah diketahuinya, dan haram baginya untuk menyembunyikannya. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini hadis hasan. Wa anhu, kemudian berikutnya masih dari sahabat Ibnu Mas'ud, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wajalla. Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu yang diharapkan dengannya mendapatkan wajah Allah azza wajalla, ini harus digarisbawahi. Ini menunjukkan bahwa ilmu yang dipelajari itu ilmu syar'i. Ya. Ilmu yang dipelajari itu ilmu syar'i. Karena ilmu yang diharapkan darinya wajah Allah, keriduan Allah, tiada lain kecuali ilmu syar'i. Maka barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, ilmu syar'i, la yata'allamuhu, namun dia tidak mempelajarinya, illa liyusiba bihi aradhan minad dunya, melainkan supaya mendapatkan secuil dari urusan dunia, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, maka dia tidak akan mendapatkan wanginya surga pada hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa ilmu syar'i itu ketika dipelajari tujuannya harus semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Kalau ilmu syar'i dipelajari tapi untuk tujuan mendapatkan dunia, maka orang yang melakukannya, orang yang belajarnya itu tidak akan mendapatkan wanginya surga pada hari kiamat. Karena ilmu itu ada dua. Yang pertama ilmu syar'i, ilmu yang diharapkan darinya wajah dan keriduan Allah. Yang kedua ilmu dunia. Kalau ilmu dunia kita mempelajarinya untuk tujuan mendapatkan dunia, tidak jadi masalah. Ilmu mekanik misalnya, kita belajar ilmu mekanik memang untuk kerja, untuk tujuan mendapatkan dunia, gak masalah. Walaupun niatnya bukan karena Allah, tapi untuk mendapatkan apa? Dunia. Tidak masalah, karena memang itu ilmu apa? Dunia. Ya. Tapi kalau ilmu syar'i, maka tidak boleh ada niatan lain ketika mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan wajah Allah. Jelas sekali Rasulullah mengatakan di sini, barang siapa mempelajari suatu ilmu yang diharapkan darinya wajah Allah Azza wa Jalla, ini maksudnya ilmu syar'i, tapi dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan perhiasan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wanginya surga pada hari kiamat. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Bagaimana kalau ada orang mempelajari ilmu dunia tapi niatnya ikhlas supaya nanti bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin? Ya gak apa-apa, itu lebih baik. Tapi kalaupun tidak ada niatan itu, niatannya semata-mata supaya mendapatkan dunia, ya juga gak apa-apa, tidak berdosa. Antum belajar bagaimana ngeracik bubur, ngeracik bakso yang enak supaya nanti bisa usaha dapat uang, gak masalah. Walaupun niatnya tidak untuk mendapatkan wajah Allah, niatnya hanya untuk mendapatkan apa? Dunia. Gak masalah. Karena apa? Karena itu ilmu dunia, bukan ilmu apa-apa. Ya. Kemudian berikutnya hadis terakhir dari bab ini, an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yakhbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu secara sekaligus mencabutnya dari manusia. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, akan tetapi Allah akan mencabutnya, mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga apabila tidak tersisa seorang alim pun, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, manusia akan menjadikan orang-orang jahil sebagai pemimpin. Fasu'ilu, lalu mereka ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, mereka pun akan berfatwa tanpa ilmu. Fadallu, mereka sesat, wa'adallu, dan menyesatkan. Muttafaqun alaih. Ini penjelasan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dari manusia, yaitu dengan cara diwafatkan para ulama. Dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyinggung sebuah musibah besar. Kata beliau, hatta idalam yubki aliman, kalau sampai sudah tidak ada seorang alim, apa yang terjadi? Manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Ini musibahnya. Maka tidak ada musibah yang paling besar selain wafatnya para ulama, wafatnya orang-orang yang berilmu, karena yang terjadi pasti kehancuran. Ya. Yang naik, yang jadi pemimpin nanti orang-orang bodoh. Ketika mereka ditanya, mereka akan berfatwa tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. Oleh karena itu, sebelum semua ini terjadi, Penting bagi kita memanfaatkan waktu selagi ulama masih banyak, selagi ahlul ilmi masih tersebar di berbagai tempat, maka jangan sampai disia-siakan, ya. Jangan sampai disia-siakan, jangan sampai tidak mau belajar sama sekali, jangan sampai tidak mau duduk di majelis ilmu sama sekali, jangan sampai enggak mau mondok sama sekali. Ya. Sayang, waktu terus berjalan. Usia terus bertambah, umur terus berkurang. Ya. Kalau umur berkurang, walaupun usia bertambah, umur justru malah berkurang. Hati-hati. Ya, umur mah berkurang kalau usia bertambah. Nah, sampai nanti tua sudah berumur tidak punya ilmu kan rugi. Ya. Nah, tidak ada yang akan membawa kita kepada keselamatan kecuali ilmu. Memang kuncinya sabar. Kuncinya sabar, hanya cuma butuh sabar saja, enggak butuh apa-apa. Butuh sabar saja. Sabar sebentar saja. Tidak lama insyaallah. Ya. Karena kalau cuma setahun, dua tahun masih sebentar. Bahkan lima tahun pun sebentar. Jadi butuh sabar sebentar. Tidak perlu lama-lama. Ya. Nah, kalau enggak sabar, banyak mengeluh, merasa berat, bosan, jenuh. Wah, ini berbahaya, ya. Penyesalan itu datangnya selalu belakangan. Penyesalan datangnya selalu belakangan. Kalau di sini antum mondok, itu antum sedang mengukir sesuatu. Tapi kalau antum sudah tidak mondok, keluar paling banter kerja. Setelah kerjanya sudah, mending jadi bos besar. Mana ada rata-rata kuli kok. Makanya daripada seperti itu, menghancurkan masa depan antum lebih cepat, mendingan tetap bersabar untuk mendapatkan masa depan yang lebih cerah. Jadi jangan hancurkan masa depan lebih cepat. Meninggalkan majelis ilmu, gak mau mondok karena tidak sabar, itu namanya menghancurkan masa depan lebih cepat. Mendingan bersabar sekali lagi untuk mendapatkan masa depan yang lebih cerah, gitu ya. Nah, kita cukup sampai di sini. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.